jani nganang unduk tresnan baline hadi sane sayangan beli setata ngahi sakit hati. Nan baline adi pusing nyandang buin raguan putih suci tresnan baline tua hadi sane ada di hati nan beli ini napi dosan beli kapini ragan adi ini mirip ke hadi tu sing percaya dakin tresnan beli sujati. Nan beli